ku jumpa. Duh asiknya hari yang ku tunggu telah tiba. Namun ternyata semua tak seindah yang ku kira. Sepanjang hari sama saja ku jalan sendiri. Dasar kau autis, dipanggil-panggil tarung, dicolek-colek tak hiraukan, kau malah asik sendirian. Ku banyak bicara sampai-sampai mulutku berbusa, namun kau tetap saja begitu, tetap saja asik sendirian. Menyebalkan, dirimu sangatlah menyebalkan. Membosankan, dari pagi siang hingga malam. Kau abaikan, diriku tak pernah kau hiraukan. Sepanjang jalan sama saja ku jalan sendirian. Dasar kau autis, dipanggil-panggil tarungmu, dicolek-colek tak hiraukan, kau malah asik sendirian. Ku banyak bicara sampai-sampai mulutku berbusa, namun kau tetap saja begitu, tetap saja asik sendirian. Asik sendirian. Ku banyak bicara sampai-sampai mulutku berbusa, namun kau tetap saja begitu, tetap saja asik sendirian.